ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya. Kemudian yang berikutnya, di sini saya perlu terangkan juga di antara apa namanya syubhat-syubhat yang banyak disampaikan. Orang-orang sering menjadikannya sebagai alasan kepada sebagian manusia supaya membangkang kepada pemerintah. Dianggap bahwa pemerintah yang ditaati itu hanyalah pemerintah yang taat kepada Allah. Katanya kalau pemerintahnya tidak taat kepada Allah, maka tidak mesti ditaati. Tidak mesti untuk ditaati. Ya. Dan ini dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan hak-hak pemerintah dengan penjelasan yang umum, mencakup seluruh kepala negara, seluruh pemimpin, dia salih maupun tidak salih. Karena itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama, barran kana au fajir, pemerintah itu baik atau buruk atau fajir sekalipun. Ya. Karena itu pemerintah ada hak-haknya. Ada hak-haknya. Di antara hak mereka adalah kita dengar dan taat kepadanya. Kita dengar dan taat kepadanya. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada ulil amr di antara kalian.